ada banyak di sekitar kita. Tak mungkin dunia membersihkannya. Orang bersalah tak pernah habis dari hari ke hari, bahkan cenderung bertambah. Itu adalah realita. Memimpikan dunia tanpa orang bersalah nyaris tak ada. Itu utopia, mimpi yang berlebihan, yang sangat ideal, yang tak mungkin diwujudkan. Namun, orang bersalah yang ada di sekitar diri bukanlah masalah kalau saja kita berani tampil beda. Ya, tampil beda bukan hanya sekedar fashion. Tampil beda bukan hanya model rambut. Tampil beda bukan hanya tentang nilai-nilai dan lirik lagu ataupun nada musik yang ada. Tapi tampil beda yang betul-betul berkelahi dalam ranah moral yang tinggi. Bagaimana membangun diri menjadi nilai-nilai yang luar biasa, justru melihat yang salah. Tampil beda membuat kita semakin jauh dari sana. Mereka mencaci, kita memuji. Mereka berdusta, kita berkata jujur. Mereka menghalalkan segala cara, kita memilih-milih cara yang bijaksana. Sehingga orang bersalah yang ada di sekitar diri justru menginspirasi bagaimana hidup yang mesti. Tidakkah itu menyenangkan? Karena itu jangan jadi pecundang yang kemudian menyerah kalah dan ikut menjadi orang bersalah. Jadilah pemenang yang berani tampil beda, berkelahi tanpa henti, dan mencapai nilai tinggi. Beda dengan yang ada di sekitarnya, luar biasa. Anda layak mendapatkannya.